melukai hati ini. Ternyata kau tak pernah merasa mencintaiku sejujurnya. Betapa perih yang ku rasakan kau tinggalkan aku tanpa kata. Sampai.